Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa ddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa man ihtada bihuda Wa iktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd Ayol ikhwah wal ahwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajrid As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Masih pada kitabul Abbas Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As dan Abdullah bin Zubair. Jadi kalau disebut al-abadilatul arba'ah minas sahabah, maksudnya empat ini. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dari gangguan lisan kita. Tapi disebut al-muslimun, ini mimbabil ghalib. Orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepada mereka adalah siapa? Saudara-saudara kita sesama Islam. Karena kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu ahul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya, maka mereka orang yang lebih berhak mendapatkan akhlak yang baik, interaksi, muamalah yang baik dari kita. Mereka selamat dari gangguan lisan kita dan tangan kita. Kenapa disebut dua ini, lisan dan tangan? Karena dua ini yang paling banyak dosa, yang paling banyak gerak, nih, lisan sama tangan. Lisan, betapa banyak dosa-dosa manusia disebabkan lisan, ucapannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Aktsaru khataaya bani Adam fil lisan." Kebanyakan dosa anak Adam adalah pada lisannya. Ya, bahkan ada buku berjudul Hasaidul Alsun, dosa-dosa lisan. Banyak sekali dosa-dosa lisan. Dusta, namimah, ghibah, ya, fatwa tanpa ilmu, ya, persaksian palsu, ya, sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali dosa-dosa ya lisan kita ini. Ya. Maka hati-hati, jangan mengatakan kepada saudaramu kecuali kebaikan. Dan jangan pernah menyakiti saudara kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Yang kedua adalah tangan. Tangan ini sering zalim juga ini. Jahil sama orang, nempiling orang, mukul orang, ngambil harta orang, maling, mencuri. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara manahwa." Dan orang yang hijrah yang sesungguhnya, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hijrah yang sesungguhnya bukan cuma sekedar hijrah tempat. Dari tempat yang kufur di mana dia tidak bisa beribadah kepada Allah, ya, menuju berpindah kepada tempat di mana dia bisa beribadah kepada Allah. Itu juga hijrah, tapi ada hijrah yang lebih penting, yaitu hijratul amal. Hijrah amal perbuatan. Dari dosa-dosa kita menuju ketaatan kepada Allah. Dari kesyirikan menuju tauhid. Dari kebid'ahan menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dosa-dosa menuju ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah yang hakiki, hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang lebih tinggi. Ya. Oleh karenanya hijrah itu ada dua macam. Hijrah tempat seperti yang dulu dilakukan oleh Nabi, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini hukumnya wajib. Kalau seorang berada di suatu tempat tidak bisa beribadah kepada Allah, wajib baginya untuk hijrah. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'ash shamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak terputus sampai taubat terputus, dan taubat tidak terputus sampai ya terbit matahari dari barat, yaitu sampai apa? Kiamat. Yang kedua adalah hijrah amal. Hijrah amal perbuatan kita. Dan ini hijrah yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh Nabi Zul. Hijrah dari kesyirikan ya, dari kebid'ahan, dari dosa-dosa, maksiat menuju yang lebih baik, berubah kepada yang lebih baik. Hijrah menuju Allah, hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, yakni keimanan, ketaatan, menuju tauhid, menuju sunnah Nabi SAW, ya, ini yang paling apa? Utama. Ya, ini yang lebih utama. Dan Imam Ibnul Qayyim punya buku bagus tentang masalah hijrah ini. Ya, saya sarankan antum membacanya, yaitu Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Beliau membahas tentang hakikat hijrah kepada Allah, hakikat hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kiat-kiat agar kita hijrah dengan benar. Beliau mengupasnya dengan bagus. Ya, saya sarankan antum untuk membaca buku tersebut. Ya, buku yang sangat bagus membahas tentang masalah hijrah. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil faedah pertama, bahwa Muslim yang sejati adalah tidak mengganggu orang lain, terutama dengan lisannya dan dengan tangannya. Akhlak dia baik. Baik, kalau ada yang mengatakan kitab ini kan kitabul iman, di sini Rasulullah mengatakan al-Muslim. Kita jawab bahwa lafadz Islam kalau disebutkan itu mencakup iman. Demikian juga dalam hadis ini al-Muslim maksudnya adalah apa? Mukmin juga. Ya, ini kaidah penting. Kalau disebut Islam mencakup iman. Kalau disebut iman mencakup Islam. Kalau disebut dua-duanya baru berbeda. Islam adalah untuk amalan-amalan yang zahir, adapun iman adalah untuk amalan-amalan yang batin. Seperti dalam hadis Jibril yang masyhur, Islam syahadat la ilaha illallah, salat, puasa, zakat, haji. Adapun iman adalah apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Itu kalau disebut ya dua-duanya dalam satu tempat. Ya, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Kata Allah, jangan kalian mengatakan kami beriman, tapi katakanlah apa? Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam sama iman berbeda kadang-kadang. Ya, iman lebih tinggi daripada Islam. Ada perbedaannya kalau disebut dua-duanya. Ya, dan ini dijelaskan secara bagus oleh Syekh Mar'i Karmi Yusuf Al-Hambali, ya, dalam bukunya Tawdihul Bayan Fit Tafriq Bainal Islami Wal Iman. Penjelasan yang bagus tentang perbedaan antara Islam dan iman. Ya, baik. Jadi Muslim yang baik adalah Muslim yang akhlaknya baik, sehingga tidak mengganggu yang lainnya, terutama dengan lisannya dan dengan tangannya. Oleh karenanya ikhwan, ya, ini perhatian bagi kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi Muslim yang sejati, mukmin yang sejati, perhatikan akhlak kita. Akhlak ini sangat penting. Percuma kita belajar kalau akhlak kita enggak berubah kepada yang lebih baik. Ya, agama Islam ini adalah agama akhlak. Begitu banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menekankan kepada kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak, terutama kita sebagai penuntut ilmu. Ya, maka hendaknya bagi kita memperhatikan akhlak-akhlak kita. Seorang penuntut ilmu, jika dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada gunanya ilmu. Tidak ada gunanya ilmu. Ya. Oleh karenanya, Al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', ini buku 2 jilid tentang akhlak-akhlak penuntut ilmu. Ya. Buku yang sangat bagus, di awal-awalnya mengatakan hendaknya orang yang mempelajari ilmu hadis, ya, menghiasi dirinya dengan akhlak lebih daripada masyarakat biasa. Kenapa? Karena mereka senantiasa membaca, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis-hadis Nabi itu kebanyakannya isinya adalah tentang akhlak. Ya, maka ini perlu kita perhatikan. Kita sebagai santri ini menjadi sorotan, menjadi cermin. Ya, ya talibi ilmin Nabi Muhammadin, ma antum wasiwakum bisawa. Wahai para penuntut ilmu Nabi, kalian tidak sama dengan masyarakat biasa lainnya. Coba perhatikan, kalau ada misalkan anak muda sekarang, anak-anak sekolah, sekolah umum ini, misalkan ada anak muda sekolah umum, misalkan terjerumus dalam pergaulan bebas atau narkoba atau yang lain misalkan, orang akan mengatakan apa? Maklumlah, anak zaman sekarang, anak zaman now. Masyarakat akan ngomong seperti itu. Coba kalau yang melakukan itu adalah santri, santri Al-Furqan lagi. Wah, masya Allah, udah langsung ya nyebar kemana-mana ya. Musuh santri kayak gitu. Beda ya, penilaian orang beda. Ya, oleh karenanya tanggung jawab di pundak kita sebagai penuntut ilmu ini sangat besar. Ya, maka perhatikan kehormatan penuntut ilmu. Kehormatan, ya, penuntut ilmu ini sangat berat, sangat besar, karena kita akan menjadi sorotan di masyarakat, cermin di masyarakat, figur di masyarakat. Bagaimana antum akan mengajak orang berakhlak baik kalau kita sendiri akhlak kita belum baik? Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Apakah kalian akan memerintahkan manusia kepada kebajikan tapi melupakan diri kalian sendiri? Ya, masalul alim alladhi yuallimun nas alkhair wa yansa nafsah kama salil misbah yuniru khairahu wa yuharriku nafsu. Seorang yang berilmu yang memerintahkan kepada yang lainnya kebaikan tapi lupa terhadap dirinya, apa kata Nabi? Seperti lampu, dia menyinari yang lain tapi membakar dirinya sendiri. Jadi jangan menyakiti saudara kita yang lain. Ini perhatikan akhlak kita. Ya, karena ini termasuk bagian dari akhlak. Tidak menyakiti yang lain itu termasuk bagian dari akhlak. Akhlak itu kata Imam Ibnu Mubarak terkumpul pada 3 hal. Badalun nada wa kafful ada wa talaqatul wajh. Itu akhlak. Badlun nada, yaitu berbuat baik sama orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain, membahagiakan orang lain. Kita suka menolong orang lain. Kalau ngomong-ngomong yang baik, min afdalil a'mal sururun tudahiluhu fi qalbi akhik. Termasuk amalan yang baik, kamu membahagiakan, menyenangkan saudaramu dengan tutur katamu. Kita menolong orang lain, bantu. Ada yang butuh bantuan harta, kita bantu dengan harta. Ada yang butuh bantuan dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semakin kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita menjadi lebih baik. Yang kedua, akhlak yang baik itu adalah kaful adha. Tidak menyakiti. Tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita. Tidak menyakiti orang lain dengan tangan kita. Omongan hati-hati ini. Jangan sampai melukai perasaan orang lain dengan kata-kata kita. Ya. Ingat hadis Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita. Dia ahli ibadah. Bukan hanya yang wajib saja, tapi dia melakukan yang sunnah juga. Salatnya bukan hanya yang wajib saja, salat sunnah, salat malam dia lakukan. Puasanya bukan puasa Ramadan saja. Ya, puasa yang sunnah pun dia lakukan. Sedekahnya Masya Allah luar biasa. Tapi sayang, dia sering menyakiti tetangganya dengan kata-kata dia. Kalau ngomong bahasa Jawanya nyelekit. Apa ya? Kalau ngomong itu melukai perasaan orang lain. Kalau ngomong enggak banyak, sekali ngomong Masya Allah bagaikan celurit yang nembus ke hati orang. Ya, menyakiti. Hati-hati itu. Betapa sering pertikaian, permusuhan, bahkan pertumpahan darah gara-gara apa? Omongan. Gara-gara omongan. Kita enggak bisa mengontrol omongan kita. Ya. Imam Ibn Abi Dunya punya buku Kitabus Samt. Kitab tentang anjuran diam. Enggak banyak omong. Ya, dahulu para salaf itu enggak banyak ngomong. Terutama di zaman-zaman fitnah. Makanya mereka selamat. Ya. Kita sekarang di zaman fitnah malah banyak omong. Sehingga yang terjadi adalah apa? Kekacauan. Maka benar kata sahabat Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan. Fitnah itu berawal dari apa? Lisan. Nah, ini hati-hati dari menyakiti orang lain terutama dengan lisan kita atau dengan anggota badan kita, ya. Mukul orang lain, nendang orang lain, terutama ini kita di kalangan santri, ya. Jaga persahabatan kita, persaudaraan kita. Kita di sini datang tujuan kita sama, yaitu untuk menuntut ilmu. Tujuan kita sama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian di sini berantem. Ya. Jotos-jotosan, tendang-tendangan. Ya. Ini tidak pantas. Ya, ini tidak pantas dilakukan oleh penuntut ilmu. Ya, makanya kita di sini salah satu keutamaan, salah satu faedah kita mondok itu adalah bagaimana kita belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, memperbaiki akhlak kita. Ya, jangan mengatakan wah saya memang dari sononya, dari rumah memang begini kok. Temperamen pemarah, enggak bisa. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk merubah akhlak kita. Akhlak itu bisa dirubah kalau kita mau apa? Berusaha. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari dan kelembutan itu adalah dengan membiasakan diri untuk lembut. Jadi belajar, proses. Bisa. Hewan aja bisa kok. Yang awalnya buas bisa menjadi apa? Lunak. Apalagi kita manusia. Masa kita lebih buas daripada apa? Daripada binatang. Ya. Nah. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk hijrah. Dan hijrah tadi sudah kita sebutkan ada dua macam. Hijrah tempat dan hijrah amal perbuatan. Dan yang paling inti mana? Hijrah perbuatan. Ini yang paling inti. Kenapa paling inti? Karena kalau hijrah tempat itu jarang-jarang. Hijrah tempat itu jarang-jarang. Belum tentu dalam seumur hidup kita hijrah sekali. Belum tentu. Tapi hijrah amal ini yang sangat dibutuhkan. Ya, ini yang sangat dibutuhkan. Ini sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya yang tadi saya sarankan, yaitu Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Itu buku yang membahas tentang masalah hijrah. Taib, wa Nabi Musa radhiyallahu an, dari sahabat Abu Musa, yakni Abu Musa Al-Asy'ari. Qala, beliau mengatakan, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Mereka mengatakan, mereka maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam yang bagaimana yang paling utama itu? Ya, maka kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan tangannya dan lidahnya, yakni dia akhlaknya baik, tidak ganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itulah Islam yang sejati. Ya, itulah Islam yang sejati, orang yang memiliki akhlak yang baik. Makanya di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis sering sekali kita itu dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa jawaban Nabi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Masyaallah ini. Jadi amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah apa? Akhlak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya besok di surga, menjadi pendamping saya, tetangga saya di surga, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi SAW bersabda, ana za'imun bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya menjamin sebuah istana rumah di surga di tingkatan yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlak. Makanya ikhwan, Islam yang sejati bukan hanya Islam KTP doang. Islam yang sejati bukan hanya sekedar teori saja, tapi yang paling penting adalah dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Ya, ini yang paling penting. Islam itu bukan hanya cuma sekedar teori, bukan hanya kita pintar ngomong, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah praktek nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berbuat baik, ya, dengan orang lain. Nah, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, ini namanya apa ini dalam ilmu mustalah hadis? Mubham. Al-Baikuni mengatakan dalam andumahnya, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah jika ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Tapi dalam Fathul Bari disebutkan, dijelaskan bahwa dalam riwayat yang lain, rajulan di sini maksudnya adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Beliau bertanya, ayyul islami khair? Islam yang baik itu bagaimana wahai Rasulullah? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man la ta'rif. Kamu memberikan makanan. Ya, ini memberikan makanan, memberikan minuman, ya, kepada siapapun yang membutuhkan makanan. ya, terutama kepada orang-orang yang wajib kita di bawah tanggungan kita. Misalkan kalau dia seorang suami, berarti memberi makan kepada siapa? Istrinya, memberi makan kepada anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqut." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Dosa. Ya. Bahkan kalau kita memberi makan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu berpahala. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha walau ma taj'alahu fi fayyim ra'atik. Tidaklah kamu memberikan nafkah, ya, ikhlas karena Allah SWT, kecuali kamu akan diberi pahala, walaupun hanya sesuap yang kamu berikan kepada istrimu, kepada keluargamu. Demikian juga memberi makan kepada yang lain, tetangganya, kerabatnya, ya, kepada anak yatim, para fakir miskin, ya kan? Memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti sekarang saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik yang di Lombok ataupun yang di Sulawesi. Ini termasuk amalan yang paling utama, Islam yang paling utama, iman yang paling utama, keutamaan. Karena berarti kita membantu saudara-saudara kita, menolong mereka. Ini akhlak badlun nada. Kita memberi manfaat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Semakin kita berbuat baik kepada orang lain, maka Islam kita semakin baik, iman kita semakin baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik sama manusia, yang paling bermanfaat bagi orang. Pernah dikatakan, ditanyakan kepada orang Arab Badui, "Man as'adun nasi?" Siapakah orang yang paling bahagia itu? Ya, jawab dia, "Man as'adan nasa." Pintar juga. Man as'adun nasi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Siapakah manusia yang paling, ya, bahagia? Jawabannya, ya, man as'adan nasa. As'ada di situ jadi fi'il. An-nasa maf'ul bih. Yaitu orang yang membahagiakan manusia. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Bahagia itu tatkala engkau membuat orang lain bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amsiya ma ahinli fi hajatih khairun min an aqtakifa syahrun fi masjidi hadza." Saya berjalan membantu saudara saya, menolong mereka, ya, itu lebih baik, lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Wahu Akbar. Jadi ini keutamaan bagi kita kalau apa, membantu orang lain, memberi makan orang lain, memberi minum orang lain. Subhanallah. Antum pernah dengar kan hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita nakal dalam tanda kutip, ya, wanita pelacur, pezina, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Membantu, menolong, memberi minum kepada anjing yang kehausan. Perhatikan hadis yang mulia ini. Wanita tersebut adalah wanita yang kotor, wanita yang nakal, wanita berzina, yang berdosa. Dia menolong hewan, bukan manusia. Hewannya pun hewan anjing, hewan yang najis. Tapi sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya dan menjadikan amalannya tersebut sebab terampuninya dosa-dosa dia. Kalau bantu anjing yang kehausan saja pahalanya begitu besar, apalagi membantu manusia. Ya, jiwa sosial, suka bantu orang. Ini tanamkan pada diri kita. ya, punya semangat untuk bantu orang. Apa sih yang bisa saya bantu untuk orang lain? Lalu Nabi memberikan salah satu resepnya, kiat supaya kita saling mencintai. Mau enggak saya kasih tahu suatu amalan, jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam di antara kalian. Ketemu orang, salam. Ketemu orang, nyapa. Ketemu orang, senyum. Ini akhlak yang baik. Tadi kan kata Imam Ibnu Mubarak, 3. Membantu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga apa? Talaqatul wajah. Talaqatul wajah itu wajah yang berseri-seri. Ya, senyum, salam, menyapa, jabat tangan. Ini untuk mempererat persaudaraan kita, hubungan kita. Ya, ini penting. Jangan sampai kita ketemu sama tetangga, enggak nyapa, enggak salam, la salam wala kalam. Enggak salam, enggak nyapa. Melengos. Ya, ini bukan akhlaknya. Musibah pada zaman sekarang ada sebagian orang yang malah ya menganggap bahwa kalau kita melengos sama orang, kasar sama orang, itulah berarti apa? Salafi yang kuat. Salafi yang kokoh. Ya. Subhanallah. Padahal Rasulullah mengatakan, tabassumu kali akhi kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fa sallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru warqu syajar. Seorang mukmin kalau ketemu mukmin yang lainnya lalu dia mengucapkan salam, kemudian dia berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Itu ya yang harus kita praktikkan, akhlak yang baik. Maka jangan pelit-pelit untuk nyapa orang, salam sama orang, ya, senyum sama orang, ya, nggak usah pelit-pelit, karena gigi bukan aurat, ya, nggak perlu biaya, nggak perlu bayar, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita amalkan, kawan, salam, menyebarkan salam, menyebarkan senyuman, yang penting nggak senyum sendiri. Dan enggak senyum kepada lawan jenis juga. Nah, jangan, wah kita suruh nebarkan senyum. Akhirnya akhwat lewat antum senyumin terus. Wah bahaya ini malah. Ya. Bahaya ini fitnah malahan ya. Maksudnya di sini sesama ya. Antar sesama. Jangan malah yang menjerumuskan kepada fitnah. Atau antum senyum sama istri orang. Dikebuk. Dikebukin sama suaminya. Ya. Nah, atau senyum sendiri sebelum tidur, senyum-senyum sendiri. Khawatirnya antum dibilang majnun ya. Ya. Jadi ada tempatnya. Salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Yang kamu kenal dan yang enggak kamu kenal. Ini penting. Dan jangan ganti salam sekedar dengan salam zaman now. Salamnya cuma pakai klakson. Ketemu tit enggak pakai salam. Itu juga termasuk kesalahan. Ya, salam itu kita mengucapkan salam ada doa yang meluncur dari lidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda loh ya. Walaupun ya lumayan sih nyapa gitu kan. Tapi beda. Kalau salam itu ada untaian doa. Yang subhanallah kalau kita cermati doa yang terkandung di dalam salam itu subhanallah. Assalamualaikum itu artinya apa? Keselamatan bagi kalian. Siapa yang enggak mau didoain selamat? Kita semuanya pengin apa? Selamat. Sampai banyak orang namanya selamat ya kan? Bahkan ada yang namanya di KTP-nya selamat dunia akhirat. Saking penginnya selamat. Kemudian assalamualaikum warahmatullah dan rahmat Allah kasih sayang. Siapa yang enggak pengin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa barakatuh dan keberkahan bagi kalian. Barakah itu adalah al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Siapa yang enggak pengin diberkahi? Mendapatkan kebaikan yang banyak. Warung aja banyak. Warung namanya warung berkah. Ya, supaya laris. Baik. kita nyicil dikit jawab pertanyaan. Apa hukum percaya pada prediksi bencana dari pemerintah padahal belum terjadi, namun sudah diteliti dengan para ahli di antara mereka? Sekedar prediksi maka tidak mengapa, kan cuma sekedar prediksi, bukan memastikan. Seperti prediksi tentang turun hujan, itu memang ada ilmunya, ya ada ilmunya, ya itu bukan dukun. Memang ada ilmu-ilmunya, maka ini tidak mengapa. Tapi yang salah adalah kita memastikan. Pertama, jangan memastikan. Ya, itu yang tidak boleh. Memastikan hujan bakal turun besok, nggak boleh. Kalau cuma prediksi boleh. Menurut ilmu prediksi, ya besok hujan misalkan, boleh. Menurut ilmu prediksi besok terjadi bencana, boleh. Kalau memang sesuai dengan data penelitian, maka tidak mengapa. Karena itu memang ada ilmu-ilmunya. Tapi yang tidak boleh pertama adalah memastikan. Karena kita tidak mengetahui ilmu gaib. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, hanya mengandalkan kepada prediksi tersebut, kemudian kita lupa dengan teguran Allah SWT. Ya, kita lupa bahwa penyebab-penyebab bencana itu adalah karena dosa. Kita hanya mengatakan bahwa ini disebabkan alam, bencana alam. Ini disebabkan karena lempeng ini ketemu lempeng itu. Ya, cuma sekedar itu yang salah. Jadi kita tatkala mengatakan bahwasanya penyebab musibah itu adalah dosa, tidak menafikan, tidak mengingkari bahwa ada sebab-sebab yang lain, ya, sebab alam itu tidak, kita tidak mengingkari hal itu. Seperti gerhana, ada sebab alam, tapi ada yang lebih inti daripada itu adalah sebab apa? Ya, dosa-dosa. Sehingga Allah memberikan gerhana sebagai teguran bagi hambanya. Dan itu yang paling inti. Baik. Apa itu hadis Hasan Sohih? Hadis Hasan Sohih. Nanti insya Allah antum mempelajarinya dalam pelajaran ilmu mustalah hadis. Ya, Hasan Sohih. Sohih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya. Ya, setiap rawi mendengar dari rawi setelahnya, demikian sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersambung. Kemudian yang menyampaikannya adalah orang-orang yang siqah, terpercaya, dan tidak ada syadz, tidak ada ilah, tidak ada cacat. Ya, awalu as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Adapun hadis hasan adalah lebih rendah daripada sahih. Ya, lebih rendah daripada sahih, yaitu ya sama dengan sahih, cuma bedanya kalau sahih itu tamud dhabit, dhabitnya sempurna. Kalau hasan, dobitnya sedang. Jadi kalau menilai itu, kalau sahih itu nilainya 8, 9, 10. Kalau hasan itu rawinya apalannya ya 6, 7 lah, makbul lah gitu. Itu pendekatannya. Kalau digabung seperti ini, hasan sahih seperti istilah Imam At-Tirmidzi, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia memiliki satu jalur, maka maksudnya adalah hasan atau sahih. Jadi dia ragu, ini derajatnya hasan ataukah sahih. Kalau dia memiliki hadis tersebut memiliki dua jalur atau lebih, maka maksudnya adalah salah satu jalurnya ada yang hasan, salah satu jalur yang lain hadisnya apa? Sahih. Ya. Baik. Apakah boleh kita mengatakan pemerintah itu tidak ada baiknya? Dan apa hukum orang yang mengatakan itu? Mengatakan tidak ada baiknya sama sekali, salah. Mengatakan tidak ada buruknya sama sekali, salah. Kita harus adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. ya, berbuat adillah kalian. Kita harus adil. Pemerintah ada baiknya, ada juga apa? Keburukannya. Menakjubkanku ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau pernah mengatakan hasanatul muluk kibar wa dhunubuhum kibar. Kebaikan para pemimpin itu besar, banyak. Kebaikannya banyak, tapi dosa mereka juga banyak juga. Ya, banyak. Jadi ada kebaikan-kebaikan, termasuk ikhwan, sekedar faedah ya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah memiliki jasa yang sangat besar, termasuk dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi dia juga punya beberapa kekeliruan-kekeliruan yang besar. Dialah yang membangun madrasah-madrasah Sufiyah, ya, Asyairah dan sebagainya, sehingga banyak kebid'ahan-kebid'ahan menyebar pada zaman beliau. Ya, nah. Apa hukum memakai cincin dari besi? Tidak dibolehkan. Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, larangan dari apa namanya, dari besi. Ya. Apakah ada hadis tentang seorang suami memandang istri akan dapat pahala? Ada hadisnya, hadis palsu. Ya, hadisnya palsu. Ada hadisnya tapi palsu. Ya, buatan orang-orang. Ya, suami apabila memandang istrinya maka rontok dosa-dosanya. Ya. Ada hadisnya, hadis tidak ada sanadnya. Disebutkan oleh sebagian dalam sebagian kitab, tapi tidak ada sanadnya. Dan hadis kalau enggak ada sanadnya berarti enggak sahih. Al isnadu minaddin, laulal isnad laqala man syaa masya. Sanad itu dari agama. Seandainya bukan karena sanad, orang akan bebas berbicara semaunya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.